Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan pembacaan kitab Kasyifatu Sajdah. Ini masih membahas seputar bismillah ya. Masih membahas seputar riwayat-riwayat atau anjuran-anjuran dari syariat tentang bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qol takhallaqu bi akhlaqillah. Ada satu riwayat dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, milikilah akhlak seperti akhlak yang dimiliki Allah. Berakhlaklah dengan akhlak-akhlak Allah. Jadi ini anjuran agar kita memiliki akhlak ya, memiliki sifat yang sama seperti sifat Allah. Bukan sama artinya kita memiliki sifat Tuhan ya, tapi akhlak-akhlak atau kebaikan-kebaikan yang dimiliki Allah itu dianjurkan kita juga memilikinya. Wala syaka anna 'adadahu ta'ala ibtida'i kulli suratin al-ityanu bil basmalah siwa surati bara'ah. Fanahnu ma'muru nabihi, dan tidak diragukan lagi bahwa kebiasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memulai setiap surat di dalam Al-Qur'an, Allah selalu memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat Baro'ah ya, atau surat Taubah. Oleh karena itu kita juga diperintahkan untuk mengawali semua hal yang positif dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi ada anjuran memiliki akhlak yang dimiliki oleh Allah ya, dan kebiasaannya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan bi hadisi Abi Dawud wa ghairihi. Selain beberapa dalil atau beberapa tendensi, beberapa alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penulis atau musannif juga mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud dan selainnya. Hadis itu berbunyi kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au akta au ajzam. Ada hadis yang berbunyi, setiap sesuatu yang memiliki kebaikan, bila sesuatu itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu yang dilakukan tanpa bismillah memiliki keberkahan yang sedikit ya. Ini ada tiga riwayat ya, ada tiga riwayat yang berbeda. Ada riwayat abtar, akto, dan ajdam. Ini nanti artinya akan dijelaskan ya. Tapi tiga riwayat ini yang dimaksud adalah seperti terjemah saya tadi, kurang adanya keberkahan. Walbalu asyarafu al-adhumah awil halu wa sya'nul ladzi yuhtamu bihi syar'an. Kata albal di sini kan ada kata bal ya, dibalin. Kata bal itu yang dimaksud adalah kemuliaan dan kebesaran. Atau yang dimaksud adalah sifat ya, sifat atau keadaan yang oleh syariat dianggap penting. Jadi para ulama mengartikan kata bal ini berbeda. Ada yang mengartikan kemuliaan atau kebesaran, ada juga yang memuliakan keadaan atau sifat yang dianggap penting oleh syariat. Wa ma'nal ihtimami bihi tolabuhu. Ini salah ya. Ini mestinya to ini. Ini mestinya huruf to bukan huruf dot. Tolabuhu au ibahatuhu bi alla yakuna muharraman li dzatihi wala makruhan li dzatihi. Yang dimaksud dengan sesuatu yang dianggap penting oleh syariat adalah sesuatu yang dituntut oleh syariat atau diperbolehkan oleh syariat. Jadi cakupannya dua, tuntutan syariat dan hal-hal yang diperbolehkan syariat. Penggambarannya adalah sesuatu yang hukumnya tidak haram dan tidak makruh ya. Keharaman yang haramnya itu bukan karena hal lain, dan kemakruhan yang juga kemakruhannya tidak karena ada sesuatu yang lain. Jadi selama perbuatan yang kita lakukan itu tidak haram dan tidak makruh, maka perbuatan itu sunnah dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ada anjuran memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Lakin la tutlabul basmalatu ala muhaqqaratil umur kakan si ziblin. Akan tetapi tidak semua perbuatan baik itu ada tuntutan membaca basmalah. Perbuatan-perbuatan yang boleh, yang boleh atau yang jawas, tapi perbuatan itu tergolong perbuatan yang hina, yang remeh, maka hal itu juga tidak disunahkan membaca bismillah. Di sini dicontohkan perbuatan yang hina atau remeh atau rendah itu menyapu kotoran. Jadi menyapu kotoran itu kan hukumnya ya tidak sunnah, tidak wajib, tapi boleh ya, tidak haram, tidak makruh. Tapi menyapu kotoran itu kan termasuk perbuatan yang hina ya, termasuk perbuatan yang hina. Sehingga untuk memulainya ya tidak disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Wala tutlabul dzikril mahdi katahlil. Seperti halnya perbuatan yang remeh, bismillah juga tidak dituntut, tidak dianjurkan untuk zikir yang khusus ya. Untuk kalimat-kalimat yang hanya digunakan zikir saja. Jadi kan ada kalimat yang selain digunakan zikir juga ayat Al-Quran. Atau selain zikir juga doa-doa yang lain. Tapi ada satu kalimat yang memang kalimat itu dikhususkan untuk zikir. Contohnya tahlil ya. Tahlil itu ya la ilaha illallah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah walaupun mengucap kalimat itu adalah perbuatan yang baik, tetapi kita tidak dituntut untuk memulainya dengan bismillah. Kita tidak dianjurkan untuk memulainya dengan bismillah karena kalimat itu adalah zikir yang khusus, yang murni zikir saja. Kalimat yang hanya digunakan untuk zikir. Sehingga ini termasuk kebaikan, tapi kebaikan yang dikecualikan dari kesunahan memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syaikhu Umairah. Ada yang baca Amirah, ada yang baca Umairah ya. Wal balu aidzan al qalbu. Di sini ada pendapat yang lain ya. Kalau tadi penjelasan sebelumnya kata al bal diartikan dengan kemuliaan atau keadaan. Ini ada satu pendapat dari Syekh Umairah mengatakan kata al bal itu selain bermakna dua tadi juga bisa bermakna hati. Annal amra li syarafihi wa idhamihi malaka qalba sahibihi listighalihi bihi. Jadi kalau bal ini diartikan dengan hati, maka seakan-akan sesuatu yang mulia atau sesuatu yang besar karena kemuliaan dan kebesaran itu, sesuatu itu bisa memiliki hati yang melakukan ya. Memiliki hati yang melakukan, memiliki ya maksudnya memiliki hati yang melakukan. Kenapa dikatakan memiliki hati? Karena pelakunya itu sering mengerjakannya. Jadi seseorang yang sering mengerjakan sesuatu itu kan seperti halnya sesuatu itu telah mengambil hatinya, sesuatu itu telah memiliki hatinya sehingga dia sering melakukannya. Jadi kalau bal diartikan hati, itu berarti terjemahnya setiap hal yang memiliki hati. Ya. Setiap hal yang memiliki hati, artinya setiap hal yang mengambil atau memiliki hati pelakunya, itu disunahkan untuk memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wafi kaulihi. Wafi ini barangkali V-nya dua kali ya. Barangkali huruf V-nya ini dua kali. Wafi fi qawlihi fihi lisababiyah. Ini sekarang setelah menjelaskan kata bal, ini sekarang huruf V, huruf jar V di hadis tadi, di kata fihi ini. Fi ini bermakna sababiyah ya. Kalau yang kita tahu biasanya V itu kan maknanya tempat atau waktu. Dorof ya. Tapi dalam hadis ini fi-nya bermakna sababiyah, sebab dari sesuatu. Ala qiyasi qaulihi sallallahu alaihi wasallam dakhalatim imra'atun nar fi hirrah ay bi sababiha habisatha. Fi yang bermakna sababiyah ini sama seperti satu hadis yang menjelaskan perempuan yang masuk neraka. Jadi ada perempuan yang masuk neraka disebabkan oleh kucing yang dia kurung. Jadi ada perempuan yang punya kucing, dia kurung kucing itu dikurung, tidak diberi makan dan tidak dibiarkan mencari makan sendiri, sehingga kucingnya mati. Lalu kucing itu menjadikannya mendapat siksa di akhirat. Nah, di sini ada huruf fi, fi hirotin, yang tidak bermakna dhorof ya, tapi bermakna sabab. Perempuan masuk neraka disebabkan kucing. Sama dengan hadis yang dijelaskan tadi, sesuatu yang tidak dimulai sebab ya, bismillah. Ini fi-nya, kata fihi di dalam hadis ini sama dengan kata fi hirotin. Wahia imro'atun min bani Israel. Perempuan yang diceritakan dalam hadis ini adalah perempuan yang termasuk golongan Bani Israel. Bani Israel itu kalau di dalam tafsir ya, di dalam kajian syariat itu yang dimaksud adalah keturunan dari Nabi Ya'kub. Karena Israel ini nama Nabi Ya'kub ya. Israel ini Nabi Ya'kub. Wal abtar, ini kurang ba' ya. Kurang ba'. Wal abtar mak tu uzanabi, ini juga salah, ini mestinya kof ini. Maktu wal abtar maktu uzanabi. Ini sekarang membahas tiga riwayat yang berbeda tadi. Arti dari abtar adalah hewan yang ekornya putus. Jadi perbuatan yang tidak dimulai dengan bismillah itu seperti hewan yang tidak punya ekor. Kalau kita mengambil riwayat abtar. Wal akta man kuti'at yadah. Kemudian makna dari akta adalah seseorang atau hewan yang tidak memiliki tangan. Kalau orang berarti tidak memiliki dua tangan, kalau hewan berarti tidak memiliki dua kaki depan. Yad itu tangan hewan, itu yang dimaksud ya kaki depan. Au ihdahuma, atau tidak memiliki satu dari dua tangannya. Jadi bisa tidak memiliki kedua tangan, bisa tidak memiliki satu tangan saja. Wal ajzamu bidzalil mu'jamah al maktu uliyat. Kata ajdam juga sama ya dengan akto. Seorang yang tangannya putus. Wakila adzahibul anamil. Ada pendapat yang mengatakan arti dari ajdam adalah seorang yang jari-jarinya hilang. Jadi tidak tangan tetapi jari ya. Anamil ini ujung jari. Kemudian di halaman berikutnya ini, terima kasih untuk yang sudah subscribe ya. Di halaman berikutnya waqalal barrawi huwa illatun ma'rufah. Ada satu pendapat dari Al-Barrawi yang mengatakan bahwa ajzam ya, ajzam itu bukanlah tangan yang terputus atau ujung jari yang terputus, tapi ajdam adalah penyakit yang sudah kita tahu, yaitu penyakit juzam ya, penyakit lepra, penyakit kulit yang bila seseorang punya penyakit itu, maka kulitnya akan berubah menjadi merah, kemudian mengering, lalu rontok ya. Jadi ini penyakit juzam menurut Al-Barrawi. Fahuwa min babit tashbihil balik. Jadi dalam hadis itu pekerjaan yang tidak dimulai dengan bismillah disamakan dengan hewan atau manusia yang anggota tubuhnya kurang. Itu namanya adalah tasbih al-balik. Jadi penyerupaan tapi tidak menggunakan alat untuk menyerupakan. Ini dalam pembahasan balaghah sebenarnya. Tasbih balik ini istilah balaghah. Wa ma'nal hadisi kullu syai'in lahu syarafun wa 'azamah au kullu syai'in yutlabu au yubahu au kullu syai'in lahu qalbun ay yamliku qalban la yubda'u bisababi dzalika syai'i bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa kal hayawani al maktu idzanab au kaman kuti'at yadahu au kaman dhahabat anamiluh au kaman bihi judam fi nafsihi wa aibihi. Ini salah lagi, ini mestinya F ya. Aibihi syar'an wa intamma hisan. Jadi karena tafsiran dari para ulama itu berbeda-beda, maka ini arti hadisnya juga berbeda-beda, bisa berbeda-beda ya. Jadi yang arti dari hadis tadi adalah setiap sesuatu yang memiliki kemuliaan dan kebesaran, itu makna bisa seperti itu, atau bisa diartikan setiap sesuatu yang dituntut atau diperbolehkan syariat, bisa seperti itu juga, atau setiap sesuatu yang bisa memiliki hati, sesuatu yang bisa mencuri hati seseorang, bisa tiga ya. Sesuatu itu yang tidak dimulai dengan bismillah, dengan sebab sesuatu itu tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim, maka sesuatu itu sama seperti hewan yang tidak punya ekor, atau sama dengan orang yang dua tangannya putus. Ini atau ini maksudnya makna lain ya. Atau sama seperti orang yang ujung jarinya hilang. Atau sama seperti orang yang terkena penyakit lepra atau judam. Kesamaan itu dalam hal kekurangan dan kecacatan yang dimiliki secara syariat. Walaupun perbuatan yang dilakukan ini sempurna secara panca indera ya, walaupun terlihat sempurna, tapi dalam sisi syariat perbuatan ini kurang ataupun memiliki kecacatannya karena tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.